Sebelum kita akan bacakan doa khatmul Quran, saya ucapkan selamat datang kepada semuanya, kepada Bapak Wakil Wali Kota, kepada Bapak Kasat Intel, dan semua para kiai, kepada salah seorang guru saya yang lama enggak ketemu, ini Gus yang aja ada di pojok situ, Gus Abdullah Sa'ad yang tidak asing lagi. Ya, Gus Dullah, terima kasih udah rawuh. Kepada Ibu Nyai yang di sini tidak terhitung jumlahnya, duduknya di sebelah manapun, mohon maaf atas keterbatasan tempatnya. Ini sudah dibesarkan ya, tapi masih tetap seperti ini, dan ini masih dalam tahap renovasi, belum selesai. Insyaallah nanti 21 Agustus akan kita resmikan, dan semoga Bapak Wakil Wali Kota bersedia menyempatkan waktu untuk meresmikan ini, insyaallah ya. Siap, kata beliau, siap. Insyaallah, beserta nanti Bapak Kapolres. Saya itu pokoknya pegangan saya di Solo 2, Kapolres sama pemerintah setempat. Nah, di sini alhamdulillah Bapak Wakil Wali Kota merapat ke sini. Insyaallah biar Solo adem, ayem, tentrem. Ya, tujuannya seperti itu. Nah, hadirin dimuliakan Allah, kita akan tawajuh dulu. Nanti ngobrol di belakang. Kita akan doa. Kita mau nangis, mau minta sama Allah. Ya, kita cek sound dulu. Mas Icu, tolong volumenya ditambah lagi. Kemudian untuk sementara kita sumuk-sumuk dikit gak apa-apa ya. Kipas anginnya tolong dimatikan dulu Mas Roni. Jadi biar hawa suasananya hening. Yang besar itu, yang besar aja, tolong dimatikan. Kemudian lampu-lampu semua dimatikan kecuali yang ini, kecuali yang ada di atas saya ini. Ya, termasuk yang di depan usahakan dimatikan dulu lampunya aja. Ya, yang sebelah sana. Sebelah sana. Sebelah sana, sebelah sana. Jangan yang sini, yang sini enggak. Biar sedikit hening dan tidak terlampau panas gitu ya. Biar tidak terlampau panas. Kita siapkan hati kita. Yang bawa handphone, handphonenya di silent dulu. Jadi kita emang nawaitu niat mau doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah tadi sudah kita khatamkan dalam salat dengan segala kemampuan kita, mampunya baru seperti itu ya, seperti itu innamal a'malu binniat. Nah, yang tadi barusan bareng-bareng kita khatamkan tadarus. Ini jadi dua kali khatam, khatam dalam salat dan khatam di luar salat. Sudah siap semuanya? Kita mau tawajuh, sudah siap? Kita pasang niat ya, yang punya hajat, yang punya masalah. Ya, kita mau ngadep sama Allah, tawassul dengan Al-Qur'an ya. Tawassul dengan Al-Qur'an. Mari kita awali dengan Al-Fatihah ila hadrati Sayyidina Rasulillah Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam, thumma ila arwah jami'i abai wa ikhwanihi minal anbiya wal mursalin wa jami'i azwaji al-qahirat ummahatil mu'minin wa ahli baitihi wa dhurriyyatihi ajma'in wa ashabihi wa tabi'in والتابعي التابعين ومن تابعهم بإحسان إلى يوم الدين ثم إلى أرواح جميع سادتنا الصوفية خصوصا منهم سيدنا الإمام جنيد البغدادي وسيدي معروف القرخي وسيدي بشير الحافي وسيدي أبو مدين المغربي وسيدي أبي يزيد البسطامي ثم إلى روح سيدي بهاودين النشبندي وسيدي أبي حسن الشاذلي ثم إلى روح سيدي الشيخ عبد القادر الجيلاني ثم إلى روح سيدي أحمد البدوي ثم إلى روح سيدي أحمد الرفاعي ثم إلى أرواح جميع سادتنا الصوفية في مشارق الأرض ومغربها ثم إلى أرواح جميع سادتنا العلويين خصوصا منهم سيدنا الإمام المهاجر إلى الله أحمد بن عيسى وسيدنا عبيد الله أحمد بن عيسى وسيدنا علوي بن عبيد الله بن أحمد بن عيسى والسيد الفقيه المقدم محمد بن علي بعلوي والسيد الحبيب عبد الرحمن بن محمد السقاف والسيد الحبيب بكر السكران والحبيب علي بن بكر السكران والحبيب عبد الله بن بكر العيدروس والحبيب علي بكر عبد الله العيدروس العدني والسيد فخر البجر الشيخ بكر بن سالم والحبيب أحمد بن محمد صهيب الشيخ الحبسي والحبيب يوسف بن عبيد الحسني والحبيب عبد الرحمن بن محمد مولى عرش الجفري والحبيب عمر بن عبد الرحمن العطاس والشيخ علي بن عبد الله باراس ثم إلى سيدي وحبيبي الحبيب عبد الله بن علوي الحداد والحبيب أحمد بن زين الحبشي والحبيب حسن بن صالح البحر الجفري والحبيب عبد الله بن حسين بن طاهر ثم إلى سيدي وحبيبي وقرة عيني حبيب بكر بن عبد الله بن طالب العطاس وأصوله وفرهم الشيخه وتلامذته وإخواته وإخوانه ثم إلى سيدي وحبيبي وقرة عيني وقدوتي إلى الله حبيبي علي بن محمد بن حسين الحبشي ولوالديه الحبيب محمد بن حسين الحبشي والحبابة علوية بنت حسين الحبيب الجفري ومشايخه وتلامذته وإخواته وإخوانه وأولاده الحبيب عبد الله الحبيب محمد والحبيب أحمد والحبيب علوي والحبابة خديجة وأصوله وفرهم ثم إلى سيدي والشيخ wa qudwati Allah habibi Muhammad Anis bin Alwi Al-Habshi wa li walidayhi Zainabah Khadijah binti Ali Al-Ghadri wa zawjati Hababah Shifa' binti Taha bin Abdullah Saqaf wa li walidayha wa ibni ammi Ali bin Muhammad Anis Al-Habshi wa waladayhi Husain Irfan thumma ila ruhul Habib Ali bin Ubakar Saqaf wa al-Habib Muhammad Najib bin Taha bin Abdullah Saqaf thumma ila jaddi Ahmad bin Abdurrahman Al-Idrus wa jaddi Abdurrahman bin Husain Al-Idrus wa jaddi Ali bin Muhammad Al-Habshi wa jami' azwajihim Sanjadati Biji wa Zahra wa Talha thumma ila ruh bapak dedikari di thumma ila ruh khalati Nur khalati Muzanna khalati Fatum khalati Khadijah ammati Fatimah thumma ila ruh khali Husain wa khali Alwi wa ammi Zain wa ammi Idrus ammi Aqil bin Daga ammi Ahmad bin Abdurrahman Al-Saqaf thumma ila ruh al-Habib Muhammad bin Tahir Al-Haddad wal Habib Husain bin Muhammad Al-Haddad wal Habib Hasan Husain bin Muhammad Tahir Al-Haddad wal Habib Ali bin Muhammad Tahir Al-Haddad wal Habib Bakar bin Al-Saqaf wal Syekh bin Al-Saqaf wal Habib Abdul Qadir bin Abdurrahman Al-Saqaf thumma ila ruh al-Habib Abdullah bin Ali Al-Saqaf thumma ila ruh al-Habib Hasan Al-Idrus thumma ila arwah bapa Yai Umar thumma ila arwah jami' awliya was salihin thumma bapa Yai Mursidi thumma ila arwah walidina wa walidikum wa amwatina wa amwatikum wa man kana fi sabiq hadir ma'ana husan ukhti Sida binti Alwi Al-Habshi wa akhina Muhammad Taib Azizin wa jami' man kana fi sabiq hadiran ma'ana fi mithli hadhihi al-majalis thumma ila arwah jami' man dufina fi turbati tipes min amwatil muslimin wa turbati ngelumprit bakonang wa turbatil ma'ala wal baqi wal zambal wal furid wal abyar wa jami' turabil bashar anna Allah yaghfir lahum wa irhamhum wa yu'li darajatin fil jannah wa yanfa'una bi asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa nafahatihim wa barakatihim fid din wa dunya wal akhirah wa anna Allah yaj'al maswa wa anna Allah yaj'al mustaqar arwahihim fil firdausil a'la ma'an nabiyyin was siddiqin wash shuhada was salihin wa bi barakatihim ajma'in anna Allah yataqabbal siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tilawatana wa yarzuquna jami'an adh-dhafar bi lailatil qadri wa anna Allah yarzuquna jami'an adh-dhafar bi lailatil qadri fi hadha ash-shahril karim khususan fi mithli hadhihi al-lailah ash-sharifah wa anna Allah yamunnu 'alaina wa 'alaykum yamanna 'alai badi salihin min al-anwar wa barakat wa asrar wa nafahat wa jami'i al-ataya al-ilahiyyah allati nazalat fi hadhihi al-lailah ila qulubi al-awliya wa salihin anna Allah yu'tina jami'an wa anna Allah yarzuquna jami'an 'uluman nafi'ah wa 'amalan al- تقبل وقلوبا سالمة ولسانا ذاكرا وأن الله يتكرم علينا وعليكم بما تكرم على عباد الصالحين من العطايا الجزيلة بمثل هذه الليلة الشريفة وأن الله يرزقنا وإياكم جميعا العافية ودوام العافية والشكر على العافية والتمام العافية والعافية من كل أذية بلية وارزقنا الجنة ونعيمها والنظر إلى وجه الكريم وأن الله يحفظنا ووالدينا وأزواجنا وأولادنا وبناتنا وأهلنا وإخواتنا وإخواننا وأصحابنا ومن له تعلق بنا ومن أصانا بالدعاء من أحسن إلينا ومن معنا أن الله يحفظنا وإياهم جميعا من جميع المعاصي والذنوب والآفة والسيئات والبلايا والفتن ما ظهر منها وما بطن وأن الله يجعل بلادنا هذا إندونيسيا وصن سولو من بلاد آمنة أن الله يجعل kota Solo menjadikan negara Indonesia ini negara yang aman, yang tenteram, yang selamat, yang barokah, yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Semoga penduduk negeri ini oleh Allah Subhanahu wa taala dibawa menuju rahmat-Nya Allah Subhanahu wa taala, dijadikan orang-orang yang beriman kepada Allah, orang-orang yang takwa kepada Allah, orang-orang yang selalu mendekatkan diri kepada Allah, dan sebagaimana Allah mempertemukan kita di majelis ini dalam keadaan saling mencintai, saling menyayangi, saling membela, saling mendukung. Semoga kelak Allah mempertemukan kita di surga-Nya bersama baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan semoga Allah menjadikan majlis ini majlis yang barakah ila yaumil qiyamah, menjadikan majlis ini dan majlis-majlis seperti ini barakah ila yaumil qiyamah, yang datang di tempat ini, yang membantu majlis ini, yang bekerja untuk tempat ini dengan tenaganya, dengan pikirannya, dengan hartanya, dengan ilmunya, dengan apapun yang mereka miliki, semuanya semoga mendapatkan balasan ridhonya Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala, diberi kemudahan dalam kehidupan dunia dan akhirat, diwujudkan cita-citanya zahiran wa batinan, dijauhkan dari segala malapetaka zahiran wa batinan, dipanjangkan usianya dalam segala kebaikan, kenikmatan, ketaatan, ketenteraman, kekayaan, kesehatan, dan diakhiri usia kita kelak dengan husnul khatimah. Ala hadziniyah wa ala kulli niyatin salihatin jamiatin nafi'ah wa ala manna wa habibi ali fi mithli da'wati sabat fi hafzi khatmil qur'anil azim wa fi mithli hadhihi al-lailah asy-syarifah wa ila hadratin nabi sallallahu alaihi wasallam al-fatihah. وسلم على سيدنا محمد وعلى آله سيدنا محمد قال الفتى الحبشي إلى الغنى وردنا الزائرين بغى كرامة كامل تصلوا بها دون يا دفان أهلنا الكرام العارفين الشاكرين ورث طه المصطفى حمى الأسرى يا شيخنا المشهور أولادك ببابك واقفين يا بين علي ذا حلها عطوة دقالين قاسدين الحمد لله الكرامة قد بدت يا حاذرين جيش السلف مك بالحضور نخوة إلى ذا الحمد لله الكرامة قد بدت يا حاذرين جيش السلف مك بالخضوع نحو إلى ذا عطوة من المولى وسير النفح يحيي الميتين يا دائر الكسادير كاسك علينا أجمعين أنا علي بدعي وأنتم آمنوا يا حاضرين يا قاسمين الخير منايا قاسمين يا أبو علي نبغى الشفاعة كامل أهل المسلمين مريضنا فوناكسنا يقافي الكاملين مقطوعنا يوصل وجاهل illallah ya ghafil alamin ji'na lanani ya antum lil matanim fahimi. مقطوعنا يوصل وجاهلنا يقع في العالمين جئنا لناني يا توانتم للمطاني فاهمين. قال الفتى الحبشي إلى الغنى وردنا الزائرين نبغى كرامة بها دون يا ودين. والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. صدق الله العظيم الذي خلق الخلق فابتدعه وسن الدين وشرعه ونور النور وشعشعه وقدر الرزق ووسعه وضر خلقه ونفعه سبحان ما أبلى مكانه وعرفعه سبحان ما أعلى مكانه وعرفعه وعز سلطانه وعبدعه لا راد لما صنعه ولا مغير لما اخترعه ولا مذل لمن رفعه ولا معز لمن وضعه ولا مفرق لما جمعه ولا شريك له ولا إله معه. صدق الله ذو الجلال والإكرام والعظمة والسلطان جبار لا يرام عزيز لا يضام قيوم لا ينام له الأفعال الكرام والمواهب العظام والأيادي الجسام والإفضال والإنعام والكمال والتمام يسبح له الملائكة الكرام والبهائم والهوام والرياح والغمام والضياء والظلام وهو الله الملك القدوس السلام. ونحن على ما قال ربنا جل ثناؤه وتقدست أسماؤه وجلت آلاؤه وشهدت أرضه وسماؤه ونتقت به رسله وأنبياؤه شاهدون لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. إن الدين عند الله الإسلام ونحن بما شهد الله ربنا والملائكة وأولو العلم من خلقه من الشاهدين. اللهم اجعلنا بهذا التصديق صادقين آمين وبهذا الصدق شاهدين وبهذه الشهادة مؤمنين وبهذا الإيمان موحدين وبهذا التوحيد مخلصين وبهذا الإخلاص موقنين وبهذا الإيقان عارفين وبهذه المعرفة معترفين وبهذا الاعتراف منيبين ما لديك راغبين ولما عندك طالبين وببناء الملائكة الكرام كاتبين. واحشرنا مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين ولا تجعلنا ممن استهوته الشياطين فشغلته بالدنيا عن الدين فأصبح من النادمين وفي الآخرة من الخاسرين. وأوجب لنا الخلود في جنات النعيم برحمتك يا أرحم الراحمين. Allahumma lakal hamdu wa anta lil hamid ahal wa anta hakik bil minnati thummal fadl wa lakal hamdu ala tatabu'i ihsanik wa lakal hamdu ala tawaturi in'amik wa lakal hamdu ala taradufi imtinanik Allahumma fa inna nahmaduka sirra wa jihara wa nashkuruka mahabbatan wa ikhtiyara falakal hamdu idh alhamtana min alqata'i istighfara ولك الحمد فارزقنا جنة واهجب عنا بعفوك نارا ولا تهلكنا يوم البعث فتجعلنا بين المعاشر عارا ولا تحفظنا بالسوء أعمالنا يوم لقائك فتكسنا ذلة وانكسارا برحمتك يا راحمين اللهم انفعنا بالقرآن العظيم وبارك لنا في آية وذكر الحكيم وتقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا وشفاء صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا وسائقنا وقائدنا ودليلنا إليك وإلى جنانك جنات النعيم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اجعل القرآن لقلوبنا ضياء ولأبصارنا جلاء ولأسقامنا دواء ولذنوبنا ممحصا ومن النار مخلصا اللهم ألبسنا به الحلل وأسكننا به الذلل وأسبغ علينا النعم وارفع به عنا النقم واجعلنا به عند الجزاء من الفائزين وعند النعماء من الشاكرين وعند البلاء من الصابرين برحمتك يا أرحم الراحمين غير خزايا ولا ناكثين ولا جاحدين ولا مغضوبا علينا ولا ضالين برحمتك اللهم انفعنا بالقرآن اللهم انفعنا بالقرآن اللهم انفعنا بالقرآن وأوجب لنا به الشرف والمزيد وألحقنا بكل بر وسعيد واستعملنا في العمل الصالح الرشيد إنك أنت القريب المجيد برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اجعل ختمة مباركا على من قرأها وحضرها وسمعها وأمن على دعائها وأنزل اللهم من بركاتها على أهل الدور في دورهم وعلى أهل القصور في قصورهم وعلى أهل الظهور في ثغورهم وعلى أهل الحرمين فحرميهم من المؤمنين اللهم وأهل الكبور اللهم وأهل الكبور من أهل ملتنا اللهم وأهل الكبور اللهم وأهل الكبور من أهل ملتنا أنزل عليهم في كبورهم الضياء والفسحة وجازهم بالإحسان إحسانا وبالسيئات غفرانا وارحمنا إذا سرنا إلى ما صاروا إليه برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم يا سابق الفوت ويا سامع الصوت ويا كاسي العظام بعد الموت صل على محمد وعلى آل محمد اللهم صل وسلم وبارك عليه ولا تدع لنا في هذه الليلة الشريفة المباركة ذنبا إلا غفرته ولا همّا إلا فرجته ولا كربا إلا نفسته ولا غمّا إلا كشفته ولا سوءا إلا صرفته ولا مريضا إلا شفيته ولا مبتلا إلا عافيته ولا ذا إساءة إلا عقلته ولا حقا إلا استخرجته ولا غائبا إلا رددته ولا غائبا إلا رددته ولا عاصيا إلا هديته ولا عاصيا إلا هديته ولا ولدا إلا جبرته wala mayyitan illa rahimtah, wala hajatan min hawaijid dunya wal akhirati laka fiha ridhan, walana fiha salah illa a'antana ala qadaiha biyusrin minka wa'afiatin ma'al maghfirati birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma salli ala Muhammadin kama hadaitana bihi minad dalala. Allahumma salli ala Muhammadin kama istanqadtana bihi minal jahala. Allahumma salli ala Muhammadin kama ballagha ar-risala. Allahumma salli ala Muhammadin شمس البلاد وقمر المهاد ووزير البراد وشفيع المذنبين يوم التناد. اللهم صل على محمد وذرياته وجميع صحابته الذين قاموا بنصرته وجروا على سنته برحمتك. اللهم صل على محمد الذي بالحق بعثته وبالصدق نعته وبالحلم وسمته وبأحمد سميته وفي القيامة في أمته شفعته. اللهم صل على محمد ما أزهرت النجوم، وصل على محمد ما تلحمت الغيوم، وصل على محمد يا حي يا قيوم. اللهم صل على محمد ما ذكره الأبرار، وصل على محمد ما اختلف الليل والنهار، وصل على اللهم صل على محمد وعلى المهاجرين والأنصار برحمتك يا أرحم الراحمين. اعلموا رحمكم الله، ketahuilah saudara-saudaraku semua، malam ini adalah malam perpisahan kita dengan bulan Ramadan. Kita telah memasuki hari-hari yang terakhir. Kita berada di malam ke-17 Ramadan. Dan tak lama lagi kita akan memasuki 10 hari terakhir. Kita telah berpisah dengan pertengahan Ramadan. Ini bulan yang dimuliakan Allah. Ini bulan yang diagungkan Allah. Kita diberi Allah kenikmatan berpuasa, kenikmatan salat, kenikmatan membaca Al-Quran. Dan di bulan ini Allah turunkan rahmatnya kepada kita semua. Allah turunkan ridhanya kepada kita semua. Allah berikan kepada orang-orang yang ingin bertobat pintu tobat yang selebar-lebarnya. Karena itu di malam hari ini dan di malam-malam seperti ini di bulan Ramadan, setiap doa pasti dikabulkan oleh Allah. Semua kebaikan dihimpunkan oleh Allah. Segala keburukan akan dijauhkan oleh Allah. Semua amal soleh pasti akan diterima oleh Allah. Bulan ini adalah bulan yang masjid bersinar dengan cahayanya. Bulan yang para malaikat beristighfar untuk orang-orang yang mau berpuasa di siang harinya. Di bulan ini, setiap malam ketika bermulai berbuka puasa, Allah subhanahu wa ta'ala yang maha kuasa membebaskan 600 ribu umat Islam yang berada di neraka. Allah bebaskan dari siksa api neraka. Semoga Allah termasuk orang-orang yang dibebaskan dari siksa api neraka. Hadirin yang dimuliakan Allah, karena itu mari kita berbekal untuk sisa hari yang masih ada tersisa. Umur kita belum tentu sampai pada akhirnya. Karena itu malam hari ini kita maksimalkan, kita tunjukkan rasa sedih kita kepada perpisahan dengan bulan Ramadan. Mari kita ucap assalamu alayka ya syahr Ramadan, alayka salam. Assalamu alayka ya syahr siyami wal qiyami wa tilawati al-Quran, alayka salam. Assalamu alayka ya syahr at-tajawuzi wal ghufran, السلام عليك يا شهر البركة والإحسان، السلام عليك يا شهر التحف والرضوان، السلام عليك يا شهر النسك والتعبد، السلام عليك يا شهر الصيام والتهجد، عليك السلام. السلام عليك يا شهر التراويح، عليك السلام. السلام عليك يا شهر الأنوار والمصابيح، عليك السلام. السلام عليك يا أنس العارفين، السلام عليك يا فخر الواسفين، السلام عليك يا نور الواقمكين، السلام عليك يا روضة العارفين. فيا شهرنا غير مودئ ودعناك، وغير مقلا فارقناك، كان نهارك صدقة وصياما، وليلك قراءة وقياما، فعليك منا تحية وسلاما. أتراك تعود بعدها علينا، أو يدركنا المنون فلا تعول إلينا. مصابيحنا فيك مشهورة، ومساجدنا فيك معمورة، والآن تنطفي المصابيح وتنقطع التراويح، ونرجع إلى العادة ونفارق شهر العبادة. فيا ليت شعري من المقبول منا فنهنئه بحسن عمله. فيا أيها المقبول هنيئا لك بثواب الله عز وجل ورضوانه ورحمته وغفرانه وقبوله وإحسانه وعفه وامتنانه وخلوده في دار أمانه. ويا أيها المطرود بإصراره وطغيانه وظلمه وعدوانه وغلطته وخسرانه وتماديه وعصيانه، لقد أذمت مصيبتك بغضب الله وهوانه. فأين مقلتك الباكية؟ وأين دمعتك الجارية؟ أين زفرتك الرائحة الغادية؟ لأي يوم أخرت توبتك؟ ولأي آد ادخرت عدتك؟ إلى آم قابل وحول حائل، كلا، فما إليك مدة الأعمار ولا معرفة المقدار. فكم من مؤمل أمل بلوغه فلم يبلغه، وكم من مدرك له ولم يختمه، وكم من أعد طيبا لعيده جئل في تلحيده. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sampai kapan kita akan menunda tobat kita kepada Allah? Siapa yang puasanya diterima di antara kita? Siapa yang puasanya diterima di antara kita? Sungguh berbahagia, surga Allah sediakan untuknya. Hadirin yang dimuliakan Allah, siapa yang puasanya diterima di antara kita? Sungguh berbahagia mereka-mereka yang puasanya diterima oleh Allah. Hadirin, sungguh celaka orang-orang yang puasanya ditolak oleh Allah. Sungguh celaka manusia-manusia yang puasanya ditolak oleh Allah. Hadirin, sampai kapan kita akan menunda tobat kita kepada Allah? Salat kita buat mainan. Puasa kita anggap sesuatu yang tidak penting. Orang tua tidak kita muliakan dengan semulia-mulianya. Suami tidak kita agungkan dan patuhi seperti perintah Nabi. Istri tidak kita muliakan sebagaimana Rasul memuliakan istri-istrinya yang mulia. Anak tidak kita kasihi dan cintai dengan benar seperti yang dicontohkan baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat tidak tulus kita dalam mencintai teman kita sebagaimana para sahabat mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perdagangan, tipu daya, berbagai cara yang tidak diizinkan oleh Allah sering kita lakukan. Hadirin yang dimuliakan Allah, Ramadan adalah bulan taubat. Ramadan adalah bulan ampunan. Malam hari ini mari kita bersama-sama tawajjuh kepada Allah, dan jangan kita tunda taubat kita kepada Allah. Karena tiada seorang pun yang tahu di antara kita akan sampaikah kita kepada hari raya. Berapa banyak orang yang menyiapkan pakaian untuk hari raya, ternyata menjadi pembungkus kain kafan di kuburnya. Berapa banyak orang yang menyiapkan parfum untuk hari raya, tetapi dijadikan parfum tersebut untuk mengharumkan tubuhnya. Berapa banyak orang yang menyiapkan harta ia tumpuk-tumpuk untuk masa depannya, tetapi Allah jadikan itu sebagai milik ahli warisnya. Hadirin yang dimuliakan Allah, tiada seorang pun di antara kita yang tahu kapan ia akan kembali kepada Allah. Karena itu di malam hari ini mari kita bersama-sama nyatakan tobat kita kepada Allah. Tubna ilallah, tubna ilallah. Ya Allah, Ya Allah, tolong ampuni kami. Ya Allah, tolong terima tobat kami. Ya Allah, tolong jaga tobat kami. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, dengan berkat Al-Quranil Karim wal-Azim, di malam hari ini kami berkumpul bersama saudara-saudara kami. Jujur kami berkata kepada Engkau yang Maha Mengetahui, kami ini manusia-manusia yang penuh dengan dosa. Kami manusia-manusia yang sering lalai. Ya Allah, dengan segala keburukan ini kami tengadahkan tangan memohon kepada-Mu. Tolong ampuni kami, ya Allah. Tolong maafkan kami, ya Allah. Tolong sayangi kami, ya Allah. Tolong berikan surga-Mu kepada kami, ya Allah. Jangan neraka, ya Allah. Kami enggak kuat masuk neraka, ya Allah. Kami pantas masuk ke dalamnya sebenarnya, ya Allah. Kami mohon kepada-Mu, ya Rabbi, tolong lindungi kami semua dari siksa api neraka. Lindungi kami semua dari segala bentuk siksa zahiran wa batinan. Ya Rabb, berikan surga-Mu kepada kami semua. Di malam hari ini, khususnya kami tengadahkan tangan memohon kepada-Mu teruntuk manusia yang paling berjasa bagi kami. Setelah Nabi Muhammad SAW, setelah para awliya wa salihin, manusia yang paling tulus mencintai kami, manusia yang paling sayang kepada kami, manusia yang rela mengorbankan nyawanya, tenaganya, hartanya, dirinya, semuanya untuk kami, manusia itu adalah ayah bunda kami, ya Allah. Orang tua kami, ya Allah, tolong ampuni orang tua kami. Sayangi orang tua kami. Muliakan orang tua kami. Bahagiakan orang tua kami. Ya Allah, tolong bahagiakan orang tua kami. Ya Rabb, sampai hari ini mereka melayani kami. Ya Allah, sampai hari ini mereka melayani kami. Di usia tuanya, semakin lemah tubuhnya, yang dipikirkan hanya kami. Tolong ampuni kami, ya Allah. Tolong ampuni kami sebagai anak, ya Rabbi. Belum dapat memuliakan orang tua kami dengan benar. Belum dapat memuliakan orang tua kami seperti yang Engkau perintahkan. Di malam hari ini kami tengadahkan tangan mohon kepada-Mu, tolong, ya Allah. Jadikan orang tua kami penghusab. Jadikan orang tua kami penghuni surga-Mu secara langsung bidunil hisab. Ya Rabb, jadikan orang tua kami ketika di mahsyar bahagia, dapat naungan bersama Nabi Muhammad SAW. Jadikan orang tua kami ketika dikubur, kuburnya penuh cahaya bersama para nabi, para wali, ya Arhamar Rahimin. Jadikan ketika orang tua kami di dunia ini hatinya penuh dengan kebahagiaan. Segala suntuk, susah, penat, letih, lelah, hapuskan dari diri mereka, ya Allah. Ya Rabb, teruntuk orang tua kami yang masih hidup, tolong panjangkan usia beliau-beliau, ya Allah. Jujur, ya Allah, sepi hidup tanpa orang tua, sepi hidup tanpa ayah bunda, sepi rumah kami, sepi hidup kami. Karena itu tolong, ya Rabbi, panjangkan usia orang tua kami sepanjang-panjangnya, dalam keadaan sehat, bahagia, selamat, terhapus dari diri beliau-beliau segala bentuk ketidaknyamanan kehidupan dunia dan akhirah. Ya Rabbi, teruntuk pasangan-pasangan hidup kami Jadikan semuanya min ahlil jannah. Jadikan semuanya bahagia dunia akhirat. Jadikan semuanya sembuh dari segala macam penyakit. Jadikan semuanya terlindungi dari segala macam penyakit dan bencana. Jadikan semuanya ya Rabbi penyejuk hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Teruntuk putra-putri kami. Cucu kami, cicit kami, keturunan kami ila yaumil qiyamah. Teruntuk mereka semua ya Allah. Tolong jadikan anak-anak kami min ahli la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah SAW. Jadikan semua keturunan kami sampai hari kiamat tidak ada satupun yang keluar dari agamamu ya Rob. Semuanya berada dalam benteng la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah SAW. Jadikan semuanya minal awliya wassalihin. Jadikan semua anak keturunan kami para walimu ya Rob. Jadikan semua anak keturunan kami penyejuk mata hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tolong jaga anak-anak kami ya Allah. Sehatkan anak-anak kami ya Allah. Bahagiakan anak-anak kami ya Allah. Muliakan anak-anak kami dunia hingga akhirat ya Allah. Berikan kemudahan hidupnya putra-putri kami dunia hingga akhirat ya arhamar rahimin. Ya Rabb. Teruntuk semua orang yang berbuat baik kepada kami. Teruntuk semua orang yang berbuat baik kepada kami. Apapun yang mereka persembahkan untuk kami. Senyum, tenaga. Apapun yang mereka sumbangkan untuk kami ya Rabb. Jadikan mereka semua ya Rabbi beserta keluarganya. Anak keturunannya min ahlil jannah. Khususnya teman-teman hamba yang membantu untuk memakmurkan majlis ini ya Rabb. Teman-teman hamba yang siang dan malam berjuang bersama hamba di majlis ini ya Rabb. Yang bekerja untuk majlis ini ya Rabb. Tukang-tukang yang ada di tempat ini ya Rabb. Hamba tidak dapat membalas jasa mereka ya Allah. Hamba tidak dapat membalas jasa mereka dengan apapun ya Rabbi. Di malam hari ini hamba memohon kepadamu ya Rabb. Bijahil Quran wa jahil Nabi wa alin Nabi wa ashabin Nabi wal awliya wa salihin. Jadikan mereka semua min ahlil jannah beserta semua keturunan dan keluarganya ya Rabbi. Bahagiakan hidupnya, muliakan hidupnya. Jadikan mereka sebagai penyejuk-penyejuk awliya wa salihin. Ya Rabb, lindungi mereka semua dari segala hal yang tidak menyenangkan dunia hingga akhirat. Ya Rabbi ya Karim, kami mohon kepadamu. Teruntuk seluruh saudara kami, muslimin, muslimat, dimanapun mereka berada, yang masih hidup maupun yang telah meninggal dunia. Setiap orang yang dalam dirinya adalah ilaha illallah Muhammadur Rasulullah SAW. Fi masyarikil ardi maghribaha ya Rabbi. Semuanya hamba mohon kepadamu. Ampuni mereka semua ya Allah. Sayangi mereka semua ya Allah. Maafkan mereka semua ya Allah. Mereka umat nabimu ya Allah. Mereka umat nabimu ya Allah. Sayangi mereka semua. Rahmati mereka semua ya arhamar rahimin. Jika hari ini ada di antara saudara kami tersiksa di kubur, tolong hentikan siksa itu ya Allah. Ya arhamar rahimin. Tolong hentikan siksa itu ya Rabb. Selamatkan seluruh saudara-saudara kami muslimin wal muslimat dimanapun mereka berada, terkhusus yang berada di alam kubur ya Rabb. Selamatkan dari segala hal yang tidak menyenangkan. Jadikan kuburnya sebagai taman-taman surga ya Rabbi. Teruntuk umat Islam dimanapun berada, khususnya saudara-saudara kami di negeri ini ya Allah. Kami mohon kepadamu ya Rabb. Sadarkan kami dengan lembut ya Allah. Kembalikan kami semua ke jalanmu dengan lembut ya Allah. Dengan lutufmu ya Allah. Ya Latif. Kembalikan kami semua ke jalanmu dengan lembut ya Allah. Sehingga negeri ini dapat bersinar bercahaya dengan cahayamu ya Rabb. Terkhusus kami mohon. Teruntuk saudara-saudara kami yang memimpin negeri ini ya Allah. Jadikan semuanya dalam lindunganmu ya Allah. Jadikan semuanya dalam hidayahmu ya Allah. Jadikan semuanya dalam pertolonganmu ya Allah. Tolong bantu mereka semua ya Allah. Bantu mereka semua ya Allah. Bantu mereka semua ya Rob. Agar mereka dapat menjadi penerus-penerus perjuangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Agar mereka dapat memakmurkan negeri ini ya Arhamar Rahimin. Ya Rabbi, ya Karim. Kami mohon kepadamu. Bimbing kami dan bimbing beliau-beliau ya Arhamar Rahimin. Dengan bimbinganmu yang maha lembut. Ya Rabbi, ya Karim. Teruntuk saudara-saudara kami semua yang hadir di malam hari ini. Yang menyaksikan majlis ini. Yang berhalangan hadir dan berniat untuk hadir. Terkhusus untuk tetangga-tetangga hamba ya Arhamar Rahimin. Teruntuk tetangga-tetangga hamba ya Arhamar Rahimin. Jadikan semuanya ya Allah terwujud hajat dunia dan akhiratnya. Jadikan semuanya terwujud hajat dunia dan akhiratnya. Jadikan mereka semua dan kami semua terbebas dari segala beban dunia dan akhirat. Ya Arhamar Rahimin. Kami mohon kepadamu. Jadikan hati kami saling mencintai. Saling menyayangi. Saling membela. Saling mendukung. Dan jadikanlah kami lentera yang dapat menyinari bumi ini ya Arhamar Rahimin. Jadikan masing-masing dari kami sebagai lentera yang dapat menerangi bumi ini ya Arhamar Rahimin. Ya Allah. Engkau maha mengetahui, engkau maha mengerti, engkau maha memahami. Karena itu tolong wujudkan hajat masing-masing dari semua yang hadir maupun yang berhalangan hadir. Yang menyaksikan majlis khutmil Quran di malam hari ini. Ya Arhamar Rahimin. Ma'alutuful afiyah. Wassahalah wal jamalah. Warridha wal inayah. Fid dini wal dunia wal akhirah. Ya Rab. Sampaikanlah pahalanya. Majlis ini dan semua amal soleh kami, khatmil Quran, tarawih, witir, ta'allum wa ta'lim, sedekah semuanya kepada semua ruh yang telah kami sebutkan di awal majlis ini ya Rob, dan kepada orang tua, kerabat-kerabat, teman-teman dari mereka yang hadir dan menyaksikan majlis ini ya Rob, yang membantu untuk majlis ini ya Rob, khususan untuk ayahanda dari Ibu Susilawati yang sekarang sedang bekerja di Hong Kong, dan teruntuk ayahanda dari Akhina Ridwan yaitu Bapak Mariono bin Merto Ijoyo, dan juga untuk Bapak Umar Warsito bin Brio Dinomo, dan teruntuk semua keluarga kita semua, jadikanlah amal ini sebagai penyelamat mereka di alam kubur, di mahsyar, sampai masuk ke dalam surganya Allah tanpa hisab bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وآل وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين على هذه النية وعلى كل نية صالحة جامعة نافعة وعلى من وحبي أبي علي وإلى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Lampunya bisa dinyalakan kembali. Tolong minumannya segera dibagikan. Kita dengarkan dulu satu qasidah dari Akhina Ali, kemudian kita lanjutkan majlisnya sedikit. Nanti saya mau memberikan beberapa hal yang mau saya sampaikan. Kemudian nanti Bapak Purnomo, Wakil Wali Kota Surakarta, akan memberikan beberapa sambutan. Begitu juga Bapak Fakhrudin sebagai wakil dari Bapak Kapolres, nanti akan memberikan beberapa sambutan. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Kapolsek Pasar Kliwon, Pak Parni ini mewakili komandannya. Beliau dari awal tadi sudah mengatur biar majelis ini aman, nyaman, dan enak. Alhamdulillah Bapak Kapolsek saya ini selalu bantu saya. Ya, selalu bantu saya. Dawuhnya dari Pak Kapolres juga begitu. Jadi memang dakwah itu kalau jalan bareng antara umat bersama pejabat terkait, insya Allah dakwahnya itu enak. Ya, insya Allah dakwahnya enak. Waktu saya berikan kepada Akhina Ali Ma'sum. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Lisani bihamdillah, he God, a'lanan shukra ala ni'amillah, tanti'u laha حصرا فما سعت المرات علي ولا خضات من الوقت إلا جددت عندي البشرى من الوقت إلا جددت عندي البشرى ومن فضل ربي أرتجي من نواليه دوام الذي ولا وأن يشرح صدرا دوام الذي ولا وأن يشرح صدرا علي اعتمادي وهو بخري وملجائي وكم قد حباني من مواهبه برام وكم قد حباني من مواهبه برام تنعمت بالإحسان منه تفضلا على كل حالاتي وأرجوه في الأخرى على كل حالاتي وأرجوه في الأخرى هو الله ربي قد وقفت ببابه أناجيه يا من يعلم السر والجهر أناجيه يا من يعلم السر والجهر إليك انتهت حاجات عبد وقصده رضاك ويشكو الضعف والعز والضرا رضاك ويشكو الضعف فهو العجز والضر وليس له إلا التفات كما قيلا يكيه البلاء والبؤس والهم والشر دعوتك والتقصير واسفي وإنما لإحسانك المألوف لم ألتمس عذرا لإحسانك المألوف فلم ألتمس عذرا ب بحقك حقك شيك حبي ووجهتي إليك واعظم لي على ذلك الأجر وخذ بيدي فيما أسلك الرشد ضفيرا بقصد وهب لي من مواهبك الكبرى بقصد وهب لي من مواهبك الكبرى ومن حيث ما سار الحبيب محمد وأتبعه خذ بي ويسر لي اليسرى وأتبعه خذ بي ويسر لي اليسرى ونور بنور العلم قلبي فإنني على الجهل باقي الله أتيك له صبرا أقوم به من حيث قامت شواهد تعلق بالمختار في ذلك المجرى في ذلك المجرى بوصف اتباع وانتفاع يقودني إليك من التوفيق كما يجب الذكرى ومن كان مثلي في البطالة عكيفا فليس له إلا الذي يحسن الغفران فغفرا فإني بي مقيد وسطرا فإني منك ألتمس السترا وسترا فإني منك ألتمس السترا بجاه رسول الله أشرف مرسلين وأعلى الورى فضلا وأرفعهم قدرا عليه صلاة منك تغشاه دائما مكررة تستغرق رنك العد والدهر مكررة تستغرق رنك العد والدهر والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah ngumpul gini enak atau enggak enak? Enak ngumpul gini. Kalau yang begini-begini banyak senang atau enggak senang? Senang. Berarti kita harus menjadikannya banyak. Ya, kita yang harus menjadikannya banyak. Makanya saya bertekad, ini program saya bersama teman-teman. Nanti setelah diresmikan 21 Agustus yang insya Allah bertepatan 14 Syawal, insya Allah, saya punya satu program yang program ini akan saya jalankan bersama jenengan semua. Kalau program ini jalan, saya jamin, saya berani menjamin, dalam 1 tahun di kota Solo khususnya dan sekitarnya, tidak ada orang yang tidak bisa sholat. Tidak ada orang yang tidak bisa sholat. Pasti semuanya bisa sholat. Sekarang banyak orang sholat tapi belum bisa. Banyak orang sholat tapi belum bisa. Banyak orang wudhu tapi belum bisa. Buktikan nanti Bapak Ibu buat kamera CCTV di tempat wudhu, izin sama masjid. Diteliti gitu. Dalam 3 hari saja sholat 5 waktu, yang wudhu di situ, yang wudhunya benar berapa persen, yang wudhunya salah berapa persen. Banyak ibu-ibu yang pakai baju lengan panjang kan, mau wudhu, tarik nih bajunya, kemudian karena faktor kejepit rapat ya bu ya, akhirnya nyiramnya itu gak sampai ngelebihi siku, harus lebih dari siku, itu tidak sampai. Banyak juga bapak-bapak yang seperti itu. Ada lagi yang nyiramnya itu di belakang, depannya tidak sampai siku. Yang depannya sampai siku, belakangnya enggak sampai siku. Yang begini saya dengan mata kepala sendiri menyaksikan turah-turah. Kalau wudhunya tidak sah, berarti sholatnya tidak sah. Kalau sholatnya tidak sah, bahayanya apa? Remuk. Ketika sholat tidak sah, otomatis hidupnya manusia itu juga gak sah hidupnya. Ya hidupnya tidak sah. Makanya negara kita ini banyak ruwet macam-macam. Sebab utamanya satu yang perlu didandani, sholatnya dulu. Kalau sholat udah ditegakkan, maka manusia akan ingat kepada Allah. Kalau udah mesin ingat kepada Allah ini di dalam hati muncul, jalan dengan sendirinya, maka yang gak bener lambat laun akan tersingkirkan dari manusia itu dengan sendirinya. Makanya yuk kita bersama-sama benahi sholat. Saya akan buat program judulnya Kursus Agama. Kursus Agama. Kalau nyantri harus ke pesantren. Di pesantren itu repot. Kenapa? Harus tinggal sekian lama. Dan pesantren kemampuannya terbatas. Nah, yang ke pesantren biar yang calon-calon guru, calon-calon ulama itu biar ke pesantren. Yang awam-awam seperti kita, yuk kursus. Yang ngurusin siapa nanti? Ya Gustullah saat. Nah, itu pantas ngurusin kita. Coba di Sawang tulung gandengnya begitu. Gus, jangan dingklok Gus, di syuting nih Gus, nih Hongkong lihat nih Gus. Ya. Ini Gus Abdullah Saat. Ini contoh nih, beliau punya pesantren. Buat tim, kursus gitu kan. Nanti dari SMP di kursus, SMA di kursus, yang di kampus di kursus, yang SD di kursus. Di kursus apa? Pesolatan. Dari wudhunya sampai sholatnya, cara toharohnya itu harus baik dan benar. Saya jamin cukup waktu 3 bulan untuk benahi satu manusia, ngerti hukum-hukum agamanya. Ngerti yang pokok, bagaimana dia harus wudhu, bagaimana harus sholat, bagaimana harus toharoh. Yang penting adalah ini. Dan sekarang ini harus sudah saatnya kita garap bareng-bareng. Kenapa saya nunggu 14 Syawal atau 21 Agustus? Karena tempat ini insya Allah rodok lengkap nanti 21 Agustus. Kalau sekarang ya baru seperti ini. Yang kedua, saya mau ngajak bunyai-bunyai dan pak yai untuk menjadikan di setiap masjid di Solo Raya ada tadarus Al-Quran. Ngeri ini umat Islam. Umat Islam ini ngeri. Lawang kalau rumah gak ada tadarus itu biasa. Masjid kok gak ada tadarusnya. Adanya mungkin cuma kalau Ramadan. Itu pun kalau ada. Lah kalau udah di masjid gak ada tadarus. Apalagi di rumah. Makanya kita harus buat di setiap masjid di kampung kita harus ada tadarus Al-Quran. Meskipun yang deres cuma dua orang. Alif Lam Mim. Ya ganti kue. Dzalikal kitabu la raiba fi hudan lil muttaqin. Shadaqallahul azim. Selesai. Enggak jadi masalah, awali dulu walaupun cuma dua orang, tiga orang. Setiap masjid harus ada tadarus Al-Qur'annya. Nanti selapan sekali dibuat tadarus kubro. Tadarus kubro itu bagaimana? Semua yang deres di setiap masjid itu khataman bergilir. Nanti yang selapan ini khatamannya di masjid sana. Rombongan datang nih dari masjid ini ke sana. Yang selapan ini khataman di sana. Rombongan dari masjid ini ke sana. Sehingga silaturahim antara umat Islam di Solo Raya itu bisa kuat. Kira-kira pengen gak itu? Ini mimpi saya. Cuman mimpi. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, monggo yang dapat unjukan dimunjuk dulu. Jangan khawatir nanti sebelum Pak Purnomo ya. Ini Pak Purnomo Habib Muhammad Fadhol, silakan. Pak Purnomo ini namanya udah bagus, Purnomo. Ahmad Purnomo. Jadi Ahmad yang cahayanya itu cahaya rembulan. Nanti beliau ngasih sambutan. Alhamdulillah malam hari ini datang bersama istri tercinta. Ya, bersama Ibu Wawali ya, ada di sini. Insyaallah. Sebelum beliau ngasih sambutan, nanti Gus Abdullah Sa'ad bagian ilmunya beliau. Beliau yang ceramah. Enggak usah lama-lama Gus, 7 menit saja. Lebih saya denda. Nah, setelah Gus Abdullah Sa'ad, Habib Muhammad bin Husain, ini cucunya guru saya. Nanti Habib Muhammad juga cukup 7 menit, lebih denda. Kalau 1 menit lebih bagus. Lebih cepat, lebih baik. Tapi tergantung loh nanti masyarakat banyak bagaimana. Nah, kalau masyarakat minta nambah ya ditambah. Hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya mau cerita saja. Kalau ceramah kan saya jatahnya di sini tiap Jumat itu ceramah terus. Saya mau cerita tentang majelis Ar-Raudhah ini. Kenapa malam hari ini saya pakai pakaian begini? Saya kan jarang-jarang pakai begini, apalagi di rumah saya sendiri itu jarang karena ini majelis khatmul Quran. Saya pengen Al-Qur'an itu dimuliakan. Makanya saya dandan meskipun yo dandan yo tetap elek. Ora dandan elek, dandan saya elek. Memang enggak pantesan, dulu enggak kalung usus. Kata orang Jawa itu kalau kalung usus pantesan. Anak saya Ahmad Anis itu kalung usus memang pantesan. Nah, kalau saya ini enggak tahu nih kalung apa gitu ya. Enggak pantesan. Tapi ya harus begini. Untuk apa? Ya ngasih contoh. Kalau majelis khatmil Quran ya kita harus sungguh. Kalau untuk kajian kita harus sungguh. Saya mau cerita sedikit kepada Bapak Fakhruddin, kepada Bapak Ahmad Purnomo, kepada Ibu, sedikit saja enggak banyak. Apa ini majelis Ar-Raudhah? Majelis Ar-Raudhah itu intinya majelis ilmu dan zikir. Jadi di sini cuman pengen ngembangkan ilmu dan ngembangkan zikir. Kalau ilmu enggak ada zikir nanti enggak ada nurnya, zikir enggak ada ilmunya kurang terarah. Jadi ilmunya harus jalan, zikirnya harus jalan. Kajian di sini tiap Jumat malam Sabtu itu khusus untuk bapak, ibu, mas, adik, semua umat Islam maupun yang belum Islam, bebas. Siapapun boleh masuk. Mau pakai pakaian model apapun boleh masuk, tapi nutup aurat. Karena kalau enggak nutup aurat khusus buat mbak-mbak itu kesian mas-masnya nanti. Ya, mas-masnya bisa terpengaruh imannya. Yang penting aurat tertutup, pakaiannya apapun boleh. Dan asasnya satu, majelis ini bebas dari segala hal yang bersifat partai politik. Karena saya seorang ustadz itu langsung, umum, bebas dan rahasia. Tidak ada politik. Semua yang datang ke sini saya sambut. Warnanya apa? Podo wa wae, bebas. Nah, kemudian kegiatannya lagi Rebo sore itu pengajian khusus ibu-ibu. Nah, pembinanya untuk ibu-ibu ini saya serahkan kepada bunyai kita, yaitu yang duduk di samping kanan sana, yang pakai kudung pink, baju warna hitam itu kalau nggak salah, hitam ya bu ya. Ya, itu karena panitia tuh sudah sepakat sama panitia, pink sama hitam gitu ya. Tadi siang ngomong seperti itu, Ibu Sehah wal Afiyah. Beliau salah saat, kalau ngomong organisasinya kebanyakan gitu ya. Jamuri iya, kemudian nanti muridnya Habib Lutfi iya, ya macam-macam. Sahabatnya Gustullah Saat iya gitu kan. Terus macam-macam nih julukannya, pol-polan. Nah, beliau yang tugasnya membina hari Rebo sore khatmul Quran, dan alhamdulillah setiap Rebo sore itu ada kata apa namanya, tadarus Al-Quran, semaan, sekaligus kajian. Kajiannya saya yang ngajar. Kalau bulan Ramadan, Rebo tetap jalan. Bu Sehol Aviani bawa buyai-buyai muda yang hafal Al-Quran semua. Kemudian semaan, langsung khatam Al-Quran. Itu hari Rebo. Dan satu hal yang ingin saya kembangkan bersama teman-teman, dakwah itu harus sampai ke seluruh dunia. Makanya kita buat beberapa bulan yang lalu kita resmikan Aswaja IT Developer. Teman-teman ini bertugas untuk menyatukan gerakan semua teman-teman saya di seluruh dunia, bukan cuma di Indonesia, yang punya kemampuan dalam bidang IT, di website, di internet, apapun itu, di dalam yaitu kerjaannya apapun, gimana bisa bersatu untuk mendakwahkan dakwah ini bisa sampai ke seluruh penjuru dunia. Alhamdulillah udah banyak yang dibuat sama teman-teman saya dari Aswaja IT Developer. Satu di antaranya kita buat website Kiai Jawab. Itu kalau jenengan misalnya dapat ini kartu perdana XL ada gambarnya Kiai enggak cetho ini. Maksudnya Kiai enggak cetho ini siapa orangnya kan enggak jelas tadi kan ya. Ini karikatur, ada yang bilang ini saya, ada yang bilang ini siapa, enggak ngerti kan? Ini siapa orangnya? Tanya saja saya sama yang buat. Yang buat ini ya, teman-teman yang ada di sini. Siapa orangnya? Wallahu a'lam. Kiai Jawab ini adalah sebuah situs untuk kita bertanya nantinya. Sekarang lagi kita godok dulu. Yang lagi kita apa, kembangkan pelan-pelan. Tapi setelah 14 awal, insya Allah mesin ini akan melaju cepat. Kita kalau nanya cukup masuk www.kiaijawab.com. Nanti di situ ada kolom tertulis tanya gitu kan. Masukkan pertanyaannya. Nanya apapun. Insya Allah akan dijawab langsung secara online. Yang gak punya komputer cukup pakai HP-nya kirim SMS. Pakai kartu perdana XL ini nanti gratis SMS-nya. Ya SMS-nya gratis. Dan keuntungannya Anda kalau pakai kartu ini. Ini kartu kan kita bagikan gratis tadi ya. Ada 1000 kartu. Yang pakai kartu ini, kalau nantinya itu dia beli 10, harga normal beli 10, 10 ini dipakai buat keluarganya, dia telepon sesama nomor kartu Kiai Jawab, maka walaupun teleponnya 100 jam tetap gratis. Ya, SMS banyak apapun tetap gratis. Cukup kirim SMS, nanya, nanti akan muncul SMS balasan menjawab pertanyaan jenengan. Cara kirim SMS-nya bagaimana? Dulu udah pernah saya jelaskan di kartu perdana ini juga sudah ada. Ini salah satu produk dari teman-teman di Kiai Jawab. Program ini sudah ada di Android, di tablet itu sudah tinggal di-download juga bisa. Download Kiai Jawab bisa. Dan teman-teman dari Aswaja IT Developer sudah buat kemajuan yang luar biasa. Beliau-beliau ini anak muda sudah buat satu program di tablet, di Android. Program itu program streaming taklim. Cukup di-download programnya, jenengan pakai HP Android, di situ bisa dengarkan radio yang lagi streaming dimanapun yang udah masuk dalam daftar kajian tempat Habib Syekh, Radio Al-Hidayah, nanti dari Pasuruan tempatnya Habib Lutfi, semua. Dan kita cukup pilih, klik, udah langsung nyambung. Ini yang buat teman-teman kita orangnya kurus-kurus, tapi ilmunya luar biasa. Kemudian apalagi sekarang ini teman-teman kita lagi menggarap ya, menggarap sesuatu yang saya belum diboleh membocorkannya sekarang. Enaknya dibocorkan enggak? Jangan ya, nanti aja Syawal. Yang satu ini nanti akan saya bocorkan di bulan Syawal 21 Agustus. Lagi menggarap sesuatu, kalau sesuatu ini jadi maka luar biasa. Ini enggak gampang ya, tidak mudah, tapi hasilnya insya Allah luar biasa. yang biasa-biasa digarap sama teman-teman, streaming video. Teman-teman ini menggerakkan semua pesantren, semua majelis agar di streaming video. Biar siapapun yang pengen belajar, yang punya komputer, cukup koneksi internet, belajar dari kiai manapun, dari Lerboyo, dari pesantren manapun, dari Pasuruan, dari Jakarta, dari Solo, pengen hadir, pengen pengajian, gak perlu nyantri ke sana, bisa dari rumah ikuti kajiannya live langsung lewat streaming video. Dan malam hari ini contohnya, ini teman-teman di Amerika nonton, teman-teman di Jepang nonton, teman-teman di Hong Kong nonton, teman-teman di London nonton, teman-teman di Korea nonton, teman-teman di Taiwan nonton, teman-teman di Mekah nonton, teman-teman di Jeddah nonton, teman-teman di Jakarta, di Bandung, Jawa Barat, Jawa Tengah, teman-teman di Kalimantan, teman-teman di Sumatera, di Sulawesi, teman-teman di Papua, itu bisa ngikuti kajian ini. Setiap malam saya buat kajian, mereka pun nonton dan komentar itu masuk. Betapa indah dakwah dengan cara yang seperti ini. Nah, ini yang mau kita kembangkan ke depan. Biar anak-anak muda kita itu bisa ngaji dimanapun. Tidak ada alasan saya malas ke pengajian. Nanti orang tuanya tinggal klik yuk nonton bareng. Nonton bareng apa? Kajian streaming video Gusdullah Saat. Dari pondok pesantrennya lagi ngajar bab-bab yang diajarkan. Setuju Gus? Lumayan semutok itu. Kesudah saat itu memang pemalu, mesem saja. Ya. Asalnya ini rumah luas 525 meter persegi. Saya pakai untuk pengajian, gak cukup. Dipakai full, ini bukan saya tinggalin. Saya tinggal sama ibu saya di depan Kelurahan Semanggi, satu kamar berlima. Ya. Ini yang tempatnya segede ini gak saya tinggalin, bukan untuk tempat tinggal. Nawaitunya ini untuk pengajian, untuk cari ilmu, untuk nyebar ilmu. Saya kasih nama Markas Dakwah Ar-Raudhah. Markas Ar-Raudhah. Saya minta kepada teman-teman, siapapun Anda yang dengar suara saya ini, kalau mau ke Solo, mau ke majelis ini, naik taksi, naik becak, naik angkot, ngomong sama supirnya, saya mau ke Raudhah. Saya mau ke Raudhah. Nanti kalau nanya Raudhah itu di mana? Itu loh yang ada di Dewutan. Dewutan itu mana? Terus agar semua supir taksi, becak, angkot, bis itu ngerti Semanggi adalah Ar-Raudhah. Paham? Nanti kalau jenengan punya majelis di desa jenengan, di kampung jenengan juga ngomong begitu. Iya, misalnya jenengan mau tempatnya Habib Syekh di pojok sana. Habib Syekh Ahbabul Mustofa. Mau ke mana? Ahbabul Mustofa tempatnya Habib Syekh. Biar orang itu ngerti Semanggi Ahbabul Mustofa. Jadi biar ngerti, bukan nanti ngertinya Semanggi Silir, kan repot. Repot atau repot ya? Repot, ini harus kita rubah. Nah 525 gak cukup. Akhirnya 10 Januari saya robohkan. Brr. Modalnya apa? Modalnya cuman nawaitu. Cuman nih, niat. Tukang-tukangnya juga bingung. Beb, ngapunten beb, duitnya ada? Gak ada. Terus bagaimana? Itu ada modal semen 150 sak. Udah pakai itu saja. Lah nanti bagaimana? Urusannya sehingga urip, udu urusanmu, udu urusanku. Gitu aja kok, repot. Akhirnya digali 10 Januari. Alhamdulillah sampai hari ini tidak pernah libur. Kecuali hari Ahad, itu pun seringkali Ahad masuk. Dengan saya gak pernah nyuruh ngelembur sendiri. Saya gak pernah nyuruh masuk sendiri. Jadi yang kerja di sini tukang-tukang itu merasa ini rumah saya. Itu yang buat saya bingung. Ditawari, mandor saya itu ditawari untuk bangun rumah di mana, dikasih motor satu atau motor dua ditolak. Enggak, Raudhah harus rampung dulu. Itu mandor saya Pak Karno tuh. Semoga sukses dunia akhirat ya. Beserta teman-teman yang di sini, Pak Karno, Lek Glopro dan lain sebagainya. Ya Lek Hartono, semua. Semuanya biar sukses dunia akhirat karena sungguh-sungguh bangun majelis ini. Nah, sekarang ini belum jadi. Mohon maaf, makanya enggak nyaman ya. Enggak nyaman bagaimana? Jenengan kalau noleh ke atas, aduh, bajaringannya kok masih kelihatan. Belum saya plafon. Tunggu tanggal mainnya. Jenengan lihat di sana, itu tembok kok belum jadi. Kenapa yang di sana? Tunggu tanggal mainnya. Itu nanti di sana air mancur, air terjun. Jadi jenengan kalau ngaji, gemericik air, sawangane pena. Nah, yang di pojok sana itu kenapa kok temboknya beda? Itu nanti di situ ada loteng setengah gitu ya, tingkat setengah untuk kantor lah, gaya-gayanya kan kantor di atas sana. Kemudian apa namanya? Ini kok begini? Kenapa? Ya, teman-teman saya ngelukis sendiri itu lembur dilukis, ngelukisnya belum rampung. Kemudian kenapa tadi di depan sini kok seperti ada apa pering-pering? Kenapa? Mau dibuat teras, insya Allah Senin mulai dicor. Itu kenapa kok dibuat gerbangnya gede sekali? Siapapun yang lewat dewutan wajib noleh. Wajib noleh. Karena siar, harus kita punya siar. Nah orang lihat tempat yang buruk aja noleh, lihat tempat yang baik harus noleh. Seperti itu. Kemudian nanti ada lantai 3. Kemudian ada lantai 4. Lantai 4 itu saya kasih nama pesanggrahan wali. Yang naik sana mesti wali. Gak wali dilarang naik. Wali murid. Wali nikah. Ya kan? Pokoknya wali lah. Wali apa ngakak. Saya wali kok pak. Wali apa. Pokoknya wali gitu ya. Pecinta wali kan juga pak. Wali, pesanggrahan wali. Nanti malam ini insya Allah saya mau ngajak Bapak Purnomo, Pak Fakhrudin dan teman-teman beserta ibu naik ke atas sana, dudukan sebentar, minum-minum apa yang bisa diminum, air putih, kopi atau teh terserah. Setelah itu nanti setelah kami turun, entah jam berapa turunnya, kalau kerasan ya sampai subuh sahur sekalian. Kan bahasanya cuma begitu. Yang lain yang mau lihat-lihat naik silahkan dalam kondisi yang masih seperti ini. Nah ini bukan punya saya, ini punyanya kita semua. Makanya teman-teman kalau kesini nanya kemana markas, kemana markas. Saya mau pakai nama mabes, takut sama Pak Fakhrudin. Mabes itu biasanya Polri itu udah lengket sama Polri. Kalau mabes Raudhah kira-kira boleh nggak ya gitu ya? Aturannya ada enggak boleh atau tidak? Kalau boleh saya mau pakai Mabes Ar-Raudhah. Markas Besar Majelis Ar-Raudhah. Nanti kalau udah jadi semuanya, sudah settle, sudah enak semuanya, maka jenengan kalau kesini insya Allah itu hatinya enak, pikirannya enak, semuanya enak. Karena prinsip yang diajarkan guru saya, yang didengar, yang dilihat, yang dicicipi, ya kan, yang dicium semuanya harus enak. Enggak boleh tidak enak. Itu yang diajarkan oleh guru saya. Terakhir dari saya. Bib, gak rampung-rampung nih sambutannya. Untuk ibu-ibu yang bapak-bapak mau buat kegiatan. Mau buat kegiatan manfaat. Ngomong sama saya mau pakai ini. Monggo kerso 24 jam. Kecuali Rebo sore dan Jumat malam. Ya, kecuali Rebo sore dan Jumat malam. Tadi pagi ada ibu-ibu di sini yang Semaan 500 orang. Ya. Itu sesolo raya Semaan di sini senang luar biasa. Ibu-ibu udah sepo-sepo masuk duduk tuh ayem mati saya. Nikmat tempat ini gara-gara dikunjungin sama manusia-manusia yang luar biasa. Itu manusia-manusia yang luar biasa yang seperti itu. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Satu hal saya minta maaf. Ini kan sebentar lagi puasanya habis. Ya, habis. Bentar lagi habis enggak kerasa. Lah wong 16 hari juga tidak terasa. Buat yang ikut pemerintah 16 hari. Buat yang ikut organisasi masing-masing ada yang 17 hari, ada yang udah 18 hari, ada yang 19 hari. Karena memang beda. Semuanya insya Allah benar, semuanya insya Allah masuk surga. Yang enggak benar, yang enggak puasa. Gitu aja kok, repot. Nah, yang enggak benar, yang tidak puasa. Insya Allah kabeh mlebu surga. Nah, terakhir saya minta maaf ya. Karena saya ini kadang kalau disopo di jalan suka enggak nyaut. Itu bukan gak nyaut, tapi gak ngerti gitu loh. Seringkali di sopo gak ngerti. Mungkin lagi naik motor atau naik mobil, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terus kalau jenengan kesini suka gak ketemu saya, minta maaf. Kenapa? Saya suka keluyuran dari desa ke desa. Maksudnya pengajian dari satu tempat ke tempat yang lain. Jarang ada di rumah. Saya ketemu keluarga, itu paling cuma 5 menit, 10 menit. Selebihnya milik teman-teman saya. Ya, selebihnya milik teman-teman saya. Kalau enggak percaya, tanyalah sama teman-teman saya yang ada di sini. Kemudian, ya, saya mohon maaf kalau ada diundang saya enggak bisa, bukan saya enggak bisa. Memang waktunya yang kadang belum bisa. Saya itu enggak megang buku undangan tuh. Buku pengajian tuh yang megang teman-teman saya. Saya enggak mau megang. Jadi kalau mengundang lihat aja tuh bukunya, tontonan dhewe, isian dhewe. Coba nanti tanya sama Habib Muhammad kira-kira begitu atau tidak begitu saya. Ya kenyataannya seperti itu. Kemudian saya mohon maaf yang sebesar-besarnya kalau ya, yang sebesar-besarnya kalau pernah saya diundang ngisi pengajian kemudian berhalangan tidak bisa hadir, minta maaf karena namanya manusia, kadang-kadang jatuh sakit. Tapi itu biasanya insya Allah enggak sering. Setahun, 2 tahun, 3 tahun mungkin cuma sekali saya ngalami seperti seperti itu. Bukan kerap, bukan sering. Terakhir saya minta maaf, pokoknya salah saya apapun minta maaf lah. Wong saya ini wong elek gitu kan. Salah ya apa minta maaf. Cukup jelas? Jelas. Sekarang saya minta Gus Abdullah Sa'ad untuk memberikan sepatah 50 patah kata. Monggo Gus. Gus jenengan mriki Gus. Jalan ke sini Gus. Orang Kudus tuh halus memang ya. Mari ke situ. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladhi anzalal Qur'ana bil hikmah wal bayan wa baraka alaina wa alaikum syahrul Ramadan. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad Nabiyil ummiyil habibil alil qadril azimil jah wa ala ali wa sahbihi. Amma ba'd, yang kami muliakan kira KM Lebu TV. Jadi bahasanya rada tak damel kota. Yang kami muliakan guru kita sekalian Maulana Al-Habib Novel bin Muhammad Al-Idrus Al-Habib Muhammad bin Husain bin Anis Al-Habsyi dan semua habaib yang hadir, atallahu umrahum fi sihhatin wa afiyah. Mugi-mugi kita sedaya didaku dadi muridipun donya akhirat, saged kumpul donya akhirat. Allahumma amin. Sedaya para kiai wabil khusus Bapak Wakil Wali Kota, saya ini tidak orang Solo, jadi Bapak Purnomo yang alhamdulillah hadir, dan Bapak dari perwakilan Kapolres Surakarta, dan semua bapak-bapak, ibu-ibu rahimakumullah. 7 menit. 7 menit niku jenengan ngeti kula tok iku wis cukup. Karena ngeti kula niku pitutur. Wong kok lemune ngono iki poso apa ora ngono. Bismillah, saya akan menyampaikan sebuah cerita tentang bagaimana Al-Quran ada di depan kita. Dulu di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Al-Quran itu ditulis tidak dalam satu buku, tidak dalam satu kitab. Ada yang ditulis di pelapah kurma, bahkan pada tulang-tulang unta. Ada juga yang di kulit-kulit unta. Yang para sahabat memiliki daftar Quran masing-masing. Karena setiap Quran turun yang paling banyak disampaikan kepada sahabat Abdullah ibn Mas'ud dan ditulis paling banyak oleh sahabat Zaid bin Sabit. Setelah satu ditulis lalu disimpan di rumah Rasulullah, salinan itu diberikan kepada para sahabat langsung dihafalkan sehingga semua rumah memiliki. Setelah itu di zaman Khulafaur Rasyidin, di zaman sahabat Abu Bakar Rasyidik, Quran itu hanya disatukan, belum dibukukan tapi disatukan. Begitu pula di zaman sahabat Umar ibn Khattab, dan yang terakhir ditulis dengan rapi dalam bentuk kitab di zaman Utsman ibn Affan radhiyallahu taala anhu. Selain yang ditulis oleh Sayyidina Utsman, dipaksa untuk harus dikumpulkan lalu dibakar bareng-bareng. Karena apa? Karena sahabat Utsman ibn Affan ingin menjadikan jangan sampai Quran itu ada tandingannya. Karena dulu Rasulullah mengatakan, man kataba anni ghairal Quran famhuhu. Barang siapa yang menulis dari diriku selain Al-Quran harus dibusuk. Ini yang disalahpahami oleh jujur mawon dulur Islam ning kaya ora Islam. Wah, boh niku. Dia mengatakan yayasan tauhid aku ora nerusno terusane lho. Dadi umpama ora ketok ya mbah. Dia mengatakan bahwa nulis Quran itu tidak napa, nulis hadis itu tidak diperkenankan. Dia menganggap nulis hadis itu bid'ah dolalah. Dia menganggap bahwa yang boleh dipegang umat Islam hanya Quran. Ning lucu, ngingkari tulisan hadis tapi dasare yo hadis. Ah katrok to. Ki wong Hongkong mumet iki katrok iki bahasa apa iki? Dia mengartikan Quran, kenapa nulis hadis tidak boleh? Dalilnya man kataba anni ghairal Quran famhuhu. Dalile hadis, culu niki namanya. Culu niku walian dari lucu. Lah, pengen roh lucu, aku lho niki. Lah, lebih lanjut, mereka mengatakan bahwa itu adalah larangan yang pokok dari Rasulullah, pokoknya liyane Quran ora leh ditulis. Dia ndak tahu, ndak pernah belajar hadis lewat gurune. Ora ngerti nek sing dimaksud ghairul Quran famhuhu iku maksude nek nulis Quran lalu Anda katakan ini Quran tidak boleh dicampuri dengan dawuhe Kanjeng Nabi. Maka dengan semangat itulah Sayyidina Utsman menyuruh semua tulisan Quran yang ada di rumah-rumah para sahabat harus dikeluarkan dan dibakar bareng-bareng karena khawatir kalau ditambahkan tafsir dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena dikhawatirkan nanti di tengah ayat itu ada tambahan-tambahan dari Rasulullah dan dia tidak membedakan ini Quran dan ini tidak Al-Quran. Mudeng apa badan? You understand? Mbah ora mudeng aku kalimate. Ini memang wajah kula wajah pelusungan itu sih. Dan saya tadi kesan saya ketika mendengar pengajian Habib Novel, saya mengartikan jenengan niki orang kota semua. Sebab gurune bahasa Indonesia kok mudeng ngono lho. Tapi setelah saya di atas ini saya tetap mengatakan wajah jenengan desa. Lah. Ben niku. Ku mangrungokno niku. Tapi mobil kula aja digembosi lho kok. Allahumma sholli ala Muhammad. Senada dengan hal ini, dulu di zaman Imamuna Maliki radhiyallahu taala anhu, gurunya Imam Syafi'i. Imam Maliki pernah ketika Harun Ar-Rasyid hadir ke Madinah, lalu ketemu Imam Maliki. Ditanya Imam Maliki, wahai Imam Maliki, apakah kamu sudah punya pondok? Mungkin nanti Pak Pur juga tanya gitu sama Bib Novel. Pun bayaran tempat dereng Bib, ngonton mungkin. Wis pokoknya beres, ngonton mungkin. Kim mungkin, mau podo-podo mungkin. Allahumma ta. Amin, sing tenangan ngono lho. Rapatek mandi, rapatek mandi, sing banter ngono. Allahumma. Ngono ngalamat nek nesu. Imam Maliki ditanya, wahai Imam Maliki, apakah Anda punya pondok? Belum, saya belum punya. Walaupun di situ bahasanya hal indaka baitun, tapi nek kula maknane mboten omah, tapi pondok ngono mawon. Dijawab Imam Maliki belum, langsung diambilkan kalau tidak salah 4.000 dinar. Kalau besarnya mungkin satu dinar itu 4 gram kurang sedikit. Jadi petang gram ping 4000. Kuwi iku nek nggih tuku lombok wong semen iki nyonyor kabeh. Bet. Langsung dikasih cash. Tek dikasihkan ning bedane nek Imam Maliki dijehno sik. Nek zaman saiki kan ora panitia sing dingi bantuan iki langsung tek sebab wingi wis utang ngono lho Mas. Iki iki bab pengajian kok lho Mas. Bisa diteruskan? Napa, Bu? Dan setelah dikasih itu dijehno duite, lalu Imam Maliki oke, seterusnya Harun Ar-Rasyid meneruskan ziarah. Setelah ziarah metuki Imam Maliki, wahai Imam Maliki. Yang bagi laka an takhruja min hadhil Madinah. Sebaiknya jenengan medal keng kota Madinah niki. Loh, untuk apa? Derek kula, teng negara kula, di kerajaan saya nanti. Azamtu an ahmilan nas alal muwatta kama hamila Utsman ibn Affan radhiyallahu taala anhu annasa alal Qur'an. Saya akan menjadikan panjenengan satu-satunya referensi dari negara saya untuk semua manusia kudu melu satu pendapat panjenengan, mengikuti pendapat di dalam kitab Al-Muwatta. Madhabe kudu madhab Maliki kuat. Wah, kudu iki. Wah, harus mengikuti ustaz saya. Aliane neraka. Nir surga kok mbok goni kowe tok sepi. Asli sepi. Dia kurang pengalaman dengan desain surga itu, dia tidak pengalaman. Setuju nggak betul ini? Wah, pokoknya sing teraweh kudu wolu, sing anu kudu ngene, kudu kabeh, kudu anut ustate kabeh. Imam Maliki dirayu seperti itu. Alasannya apa? Wahai Imam Maliki, saya kepingin mewajibkan semua penduduk negara saya untuk mengikuti madhab panjenengan. Seperti Sayyidina Utsman dulu pernah memaksakan untuk satu bahasa, Qur'ane kudu iki. Harus khatul Utsmani, lainnya tidak boleh. Imam Maliki jawab, ya ora mungkin di. Ora mungkin. Kalau panjenengan kepengen ngajak kula metu songko Madinah untuk menjadi satu-satunya guru besar dan semua rakyat jenengan mengikuti saya, tidak mungkin. Kenapa? Karena Rasulullah dulu pernah mendidik sahabat-sahabat di sebarno nok donya niki, ada di Kampuchea, Cina mriko. Cina iki plesungan ngetan terus. Lah sak kendire sak ketemune lah. Di Cina sana, di daerah Kamboja ada makamnya sahabat. Kita urono ora? Podo. Aku dhewe ya gur ngrungu suarane. Di Cina, di India ada banyak kuburan para sahabat. Bahkan baru-baru ini Profesor Dr. Al Habib dari Malaysia, beliau guru dari guru kami, Profesor Dr. Muhammad Naqib Al Attas mengatakan bahwa negara kita ini sudah dikenal Rasulullah di zaman Rasulullah hidup dulu. Dalilnya apa? Karena Rasulullah mengajarkan nek ana wong mati niku setelah digebyur awake ditambah kapur barus. Kata-kata kapur barus niku disebut bahasa Arab dengan kafur, dan daerah baros yang menghasilkan kapur barus itu di daerah Sumatera. Oh, jadi sudah disebut boh gener boh ora insyaallah alam bisawab. Sing kok urusane sing do duit-duit mrono takok, kene ana baros ki ana tenan ora. Lah itu ceritane kapur baros itu di situ. Mudeng ora iki. Awes tak terusne nek ngono. Lah mbok dugi niku wau dados artine semua disuruh bareng ora mungkin. Sebab napa? Likulli misrin ilmun. Di setiap daerah itu sudah ada ilmu yang diterapkan Rasulullah masing-masing, yang dibawa oleh para sahabat. Orang mungkin podo. Bahkan alasan yang kedua, kalau engkau menginginkan satu pendapat, maka engkau akan menganggap, akan menjadikan rahmat Allah ditarik dari kehidupan ini. Karena apa? Ikhtilafu ummati rahmatun. Perbedaan umatku itu rahmat. Jadi kalau Anda ingin ini semua kudu podo, sing NU pengen NU kabeh, sing MTA MTA kabeh, sing ATM ATM kabeh, sing ngopo ngopo podo kabeh, sak kentirmu ora mungkin iso. Karena justru itu menarik rahmat ilahiyah dari kehidupan ini. Allahumma shalli ala Muhammad. Maka berjalanlah akidah kita, semoga podo-podo mlebu surga kados sing didongakno Bib Novel. Wes, sing terakhir tentang kenapa saya tidak mau keluar dari Madinah, karena Rasulullah sudah pernah memberikan kekhususan. Al-Madinah khairun lahum in kanu ya'lamun. Madinah ini kota yang lebih baik disinggahi orang iman, ditempati wong iman kalau mereka tahu. Kula tak tanglet. Kalau Rasulullah mengkhususkan Madinah dibandingkan negara kita, jenengan ridho napa boten? Ridho napa boten? Ridho napa boten? Alasannya karena kita cinta sama Rasulullah. Dan cinta itu menghilangkan kadir ruwete ati, budheke ati, itu cinta. Dan diantara yang dikhususkan Rasulullah adalah Rasul mengatakan, kutinggalkan dua hal. Al-Quran wa ahlu baiti itrogi. Quran dan ahlul baitku, kata Rasulullah. Quran dan anak cucu Rasulullah ini ditinggalkan untuk kita. Barang siapa intamasaktum bihima lantazillu. Kalau kita berpegang kepada keduanya ini, tidak mungkin sesat hidup kita. Dan Anda tahu, bukan hanya itu yang Rasulullah sampaikan, tapi walayya tafarroqo hatta ya'tiyani alayya fil haud. Al-Quran dan Ahlul Bait itu tidak mungkin pisah, terus akan bersama sampai mendatangi Rasulullah di dekat Telaga Kausaribun. Malam ini contohnya, Al-Quran dan Ahlul Bait bersama-sama. Dan untung kita sing manggen teng mriki, berarti wong-wong sing ngarani nek ngono sesat diwalik mawon. Kita sudah menyekel perkara sing ora mungkin sesat. Al-Qur'an wa ahlu baitin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga sing ngomong sesat niku kudu mikir, kowe wis nyekel loro iku apa durung. Nek modalmu gur namung iki sirik aku ya iso. Tapi alhamdulillah kita moga-moga ada di jalur yang diridhoi Allah. Tamasuk, nyekel Al-Quran wa ahlu baitin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan karena saya bagian dari tamasuk tadi, malam ini saya diperintahkan Bibseh untuk menggantikan beliau. Karena beliau ada di Surabaya. Jadi moga-moga aku ya kegolong tamasuk datang Bib Novel, ya tamasuk datang Habib Syekh. Intinya aku harap mulai disik ngeluh, paham? Paham lagi. Sungguh, cekal semanten. Saya tak minta pamit. Semoga saya tetap mendapat curahan rahmat dari Allah yang diberikan di malam ini khususnya dan di tempat ini seterusnya ila yaumil kiamah. Saya masih kelingan sithik. Saya tadi pas Bib Novel nangis. Napa? Pas Bib Novel dungo, saya nangis ketika Bib Novel mendoakan istri-istri. Saya pernah ditanya sama istri saya, "Bah, kowe iki nek ndongokno kok anak-anakku, keluargaku, kok bojo ora tau mbok sebut to, Bah?" Saya merasa terpaku. Gimana saya menjawabnya? Karena memang saya tadi wah sampai. Karena apa? Karena dalam urusan Al-Qur'an, ngumpuli wong tuwa niku wasahibhuma fid dunya ma'rufah. Ngumpuli bojo wa asyiruhunna bil ma'ruf, padha ma'rufe kudu. Jadi kalau kita dicontohkan Habib Novel tadi, ndongakno wong tuwa ya kudu tenanan, ndongakno bojo ya kudu tenanan. Wah, kula niku nembe diantemi ron. Ya Allah, aku diundang kiai kok durung tau marah, ndongakno bojoku. Tapi alhamdulillah setelah bojoku lo takjak nonton Mbah Hasyim Asy'ari, mendapat jawaban yang luar biasa. Bunyai Hasyim Asy'ari karo nglembet pakaianku ngendikan ngeten, "Pak, apakah Bapak juga mendoakan saya?" "Iya, alhamdulillah. Iya." Mbah Hasyim Asy'ari menjawab, "Itulah perwakilan dari saya." Mbah Hasyim Asy'ari menjawab, "Walaupun engkau tidak kusebut dalam doaku, tapi engkau adalah bagian dari hidupku." Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi amma ba'du. Yang saya hormati bin Muhammad bin Ahmad al-Idrus, yang saya hormati pula Romo Kiai Abdullah Sa'ad, Habib Muhsin Al-Haddad, Bapak Wakil Wali Kota Surakarta, Bapak Purnomo, Bapak Kasat Intel, Bapak Fahrudin, Bapak Kapolsek Pasar Kliwon, Pak Warni yang saya hormati, serta para hadirin, belhadirat, bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, yang insya Allah di malam hari ini kita dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Luar biasa sekali malam ini kita sama-sama hadir ada di majlis Al-Quran dan majlis ilmu, yang mana dikatakan barang siapa yang hadir satu majlis ilmu itu lebih afdol daripada sholat 1000 rakaat. Sholat 1000 rakaat kira-kira jenengan sholatnya sebulan sampai enggak 1000 rakaat. Nek kula ndelok potongane ya ndak sampai kelihatannya. Jenengan itu kalau seandainya sholat tarawih per malam itu 20 rakaat itu baru 600. Itu kalau tarawihnya 20, lah kalau 8. Kalau 20 rakaat per malam itu 1 bulan total tarawihnya aja itu baru 600. Lah kalau datang majelis ilmu satu kali duduk bawa hati yang bersih, bawa niat yang baik, itu lebih afdal daripada sholat 1000 rakaat. Bukan cuma itu, tambah lagi. Menjenguk 1000 orang sakit. Kalau mau menjenguk 1000 orang sakit, gampang caranya. Tinggal parkir di Kustati yang sering. Nanti bakal sering jenguk orang sakit. 1000 orang sakit, kira-kira kita dari lahir sampai sekarang, 100 saja pernah enggak? Belum. Ini kalau datang majelis ilmu bisa dapat pahala seperti jenguk 1000 orang sakit. Kemudian hadir 1000 jenazah. Menghadiri 1000 jenazah. Ini juga susah. Kita dari lahir sampai sekarang jenazah yang kita hadiri berapa jumlahnya? Tidak sampai 1000. Nah, para ulama di antara yang ada di hadapan kita saat ini Habib Naufal tahu kalau kita ini umat-umat zaman akhir yang amalnya sedikit, yuk kita diajak ngaji bareng-bareng di tempat ini. Makanya tempat ini namanya majelis ilmu dan zikir. Kita di sini diajak ngaji, diajak belajar ilmu, juga diajak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila lewat bagiku satu hari dan aku tidak mendapatkan tambahan ilmu, maka di hari itu aku enggak diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu Rasul mengatakan demikian. Kenapa? Ilmu sama berkah itu satu paket. Semakin cinta sama ilmu, semakin sering dapat berkah. Nah, sekarang Allah subhanahu wa ta'ala sudah siap memberkahi kita. Kitanya siap gak diberkahi sama Allah? Gak ada yang jawab. Siap gak diberkahi sama Allah? Siap semuanya? Harus rajin cari ilmu. Makanya besok hari-hari Jumat yang akan datang setiap ada pengajian di sini, insya Allah semuanya bisa hadir ya. Amin ya Rabbal Alamin. Soalnya apa? Masalahnya ini kita sekarang ini sudah bangga masyarakat Solo dan sekitarnya itu rajin datang pengajian semuanya. Nah masalahnya apa? Orang-orang yang suka datang pengajian itu gak ada yang rajin ajak-ajak datang pengajian. Rajin pengajian sudah banyak, yang rajin ajak-ajak datang pengajian itu yang sedikit. Padahal yang hobinya nonton dangdut, yang hobinya nonton konser, yang hobinya macam-macam, yang lainnya hobinya ajak-ajak. Ajak-ajak nonton bioskop, sering gak? Sering. Ada film baru, itu teman-temannya dikabarin semuanya, ayo nonton bareng-bareng. Ada restoran baru, ajak nonton bareng-bareng. Ada konser, ajak nonton bareng-bareng. Ajak pengajian hadir bareng-bareng, itu yang langka. Nah sekarang tugasnya kita, yang sudah sering datang pengajian ini, yuk kita sekarang rajin juga untuk ajak-ajak orang menghadiri pengajian. Bayangkan kalau satu orang datang pengajian karena kita, kemudian dia dapat amalan baru, diamalkan ada di tempatnya, kita dapat pahalanya. Belum kalau dia ngajarkan kepada keluarganya, itu kalau satu. Gimana kalau kita ajak-ajak terus sampai bisa datangkan 100 orang ikut pengajian? Pasti lipatan simpenan pahala kita juga akan bertambah, bertambah, bertambah terus daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kita juga semuanya ketika kita sering datang pengajian, kita semuanya akan diberkahi oleh Allah dan rezeki kita juga ditanggung oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau rezekinya gak ditanggung, gak mungkin bisa bangun sampai seperti ini. Soalnya saya tahu betul keuangannya beliau Habib Naufal. Ini bangunan ini sebetulnya kalau mau dikasih judul majlis nekat namanya. Ini bangunan ini modalnya bukan cuma nawaitu, nawaitu sama nekat. Yang bisa nekat, yang bisa bangun sampai seperti ini. Mudah-mudahan kita ketularan nekatnya semuanya insya Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Nekat-nekat dalam hal kebaikan itu yang kita butuhkan. Jadi cukup sampai di sini dari saya. Sudah 7 menit apa belum ini? Sudah. Jangan ngapusi, jangan Ramadan ngapusi, tidak dapat pahala puasanya nanti. Karena sudah 7 menit, cukup saya sampai ada di sini. Kebetulan Bib, saya juga disuruh ganti Habib Syekh di Masjid Segap, pengajian zikir dan muhasabah. Jadi saya juga nyuwun pamit ini. Saya menyuwun pamit, saya pamit pulang terlebih dahulu. Mudah-mudahan saya juga dapat keberkahan dari majlis yang setelah ini insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Ya, balik, balik. Pasti balik Bib insyaallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu sepenuhnya saya berikan kepada Bapak Ahmad Purnomo, Wakil Wali Kota Surakarta. Setelah itu nanti Bapak Fakhrudin. Ya, Fakhrudin saya kasih terakhir. Kenapa? Namanya kan Fakhrudin, kebanggaannya agama. Bagus semuanya. Insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Yang saya hormati Habib Syekh beserta jamaah Habib Novel Soris. Ini tanda apa Bapak Ibu sekalian? Mudah-mudahan tanda yang baik bagi beliau. Saya salah menyebutkan ya. Yang saya hormati Habib Novel beserta jamaah Ar-Raudah semuanya yang berbahagia. Yang saya hormati Pak Warudin Kasat Intel Kapolresta Surakarta, Kapolsek Pasar Kliwon, para sesepuh, para alim ulama, ibu-ibu, jamaah yang berbahagia. Saya lihat semuanya masih semangat Habib Novel ya. Luar biasa. Jam sudah menunjukkan jam 11:30, tapi saya lihat masih berbinar-binar ya. Semuanya masih semangat, mungkin mengharapkan sampai sahur Habib ya. Ya. Bapak Ibu yang berbahagia, saya terus terang ini tidak saya buat-buat. Yang pertama mengucapkan syukur alhamdulillah saya diundang dan hadir pada malam hari ini. Rasanya setelah mengikuti pengajian ini hati saya semakin tentrem Habib ya, semakin tentrem, seneng ya. Lebih-lebih dengan cita-cita Habib tadi yang sudah kita dengar bersama. Saya juga boleh mimpi Habib ya. Dengan cita-cita Habib tadi, mungkin setahun, dua tahun, khususnya kita mulai dari daerah Pasar Kliwon, tidak ada remaja-remajanya yang mabuk. Tidak ada remaja-remajanya yang saling berkelahi. Karena semuanya tertular dengan ajaran Habib di sini ini. Ya. Kita doakan ya, mudah-mudahan itu betul adanya. Dan saya memimpikan lagi, seandainya Habib Novel bisa mempengkader anak buahnya ke Surakarta. Setelah Pasar Kliwon mungkin Serengan, Jebres melakukan hal yang sama. Kalau kita support semuanya, insya Allah 5 tahun ke depan di Solo ini aman dan tenteram. Ya. Insya Allah semuanya masyarakatnya kalau ketemu senyum, salam dan sapa adanya. Ya. Selamat pagi Bapak atau Assalamualaikum Bapak Ibu. Mau tindak kemana? Senang ketemu Bapak Ibu kayak gitu. Ya. Luar biasa kalau cita-cita Habib yang juga idaman kita semuanya bisa terwujud. Ya. Ini bukan mustahil Bapak Ibu semuanya. Ya. dengan kepeloporan dan cita-cita Habib Novel, ya, insya Allah ini akan terwujud. Oleh karena itu, mari kita support dan kita bantu. Ya. Kita support cita-cita kita bersama. Ini bukan lagi cita-cita Habib Novel, tapi cita-cita kita bersama warga Kota Surakarta yang kita cintai ini. Ya. Sehingga Kota Surakarta nanti mungkin 2 tahun Pasar Kliwon, 5 tahun Kota Surakarta menjadi kota yang tentrem. Ya. Semuanya menganggap warganya satu sama lain saudara. Ya. Semuanya peduli kepada sesama. Ya. Semuanya saling menghargai, saling ngomong, saling wongke. Ya. Karena semuanya mengikuti tadi. Ya. Ajaran-ajaran kita memang luar biasa. Ya. Saya dalam kesempatan yang berbahagia ini, Habib, sungguh mengucapkan terima kasih atas cita-cita Habib, ya. Baik secara pribadi maupun mewakili pemerintah Kota Surakarta, yang mudah-mudahan mas apa itu sinar Islamnya di Kota Surakarta menjadi semakin cerah dan berkibar. Lebih-lebih bantuan Habib Novel yang luar biasa ini. Sekali lagi terima kasih. Dan mari kita niatkan bersama membantu cita-cita luhur ini. Cita-cita yang tadi disebutkan oleh Habib. Cita-cita kita bersama. Ya. Apapun andilnya, dengan kita hadir pada pengajian yang diselenggarakan rutin itu sudah merupakan modal. Apalagi kalau kita membantu baik secara pikiran maupun materi. Insya Allah semuanya akan membantu Habib. Mudah-mudahan apa yang menjadi angan-angan dan mimpi Habib dan mimpi saya serta kita semuanya bisa terwujud dalam waktu yang cepat. Insya Allah. Kiranya cukup sekian. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Pak. Nyuwun pangapunten. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda waddinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafaa billahi syahida. Majelis ta'lim yang dirahmati Allah, khususon al mukarram sahibul bait Ustadz Habib Novel bin Muhammad Al Idrus, al mukarram Bapak Ahmad Purnomo, Bapak Wakil Wali Kota dan calon Wali Kota yang akan datang insyaallah. Keluarga besar Majelis Ta'lim Ar-Raudhah, masyaallah. Meskipun ini sudah tengah malam rasanya kayak masih pagi kiranya. Sudah barang tentu puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas kemurahannya, nikmat taufik hidayah yang melekat pada diri kita semua. Pada malam hari ini atau pagi hari menjelang kita bisa hadir dan silaturahim. Sudah panjang lebar dijelaskan pendahulu, saya tidak pas kalau matur panjang lebar. Tetapi forum yang penting malam hari ini ingin kami haturkan. Yang pertama, salam taklim dari Bapak Kapolresta. Beliau perjalanan dari Semarang jam 10.30 baru masuk di Kota Solo, menyampaikan pesan lewat saya pada seluruh yang hadir dan khususon sahibul bait. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, saya ingin menginfokan saja beberapa hal berkenaan dengan situasi di Surakarta ini. Sungguh kondusif, ini harapan kita. Tetapi setahun yang lalu, tepatnya di bulan Ramadan juga akhir 3 hari menjelang habis Ramadan, kita dikejutkan dengan beberapa keadaan. Apakah anggota polisi yang sedang melaksanakan tugas kemanusiaan, pengamanan Idul Fitri, pengamanan operasi kepolisian dengan nama sandi Operasi Ketupat Candi, tahun lalu 2012, tahun ini 2013. Insya Allah tahun ini dimulai tanggal 1 sampai tanggal 17. H-7 lebaran hingga H+7 lebaran. Polisi didukung dengan kekuatan lainnya, apakah TNI, kemudian dengan Pemkot dan seluruh aparat terkait melayan masyarakat untuk bagaimana suasana merayakan lebaran Idul Fitri 1434 Hijriah di kota Solo ini bisa kondusif. Kita tahu 7 juta lebih saudara-saudara kita yang berada di ibu kota setidaknya akan melewati kota Solo ini. Itu dampaknya luar biasa. Apakah akan meningkat adanya kecelakaan? Apakah akan meningkat terjadinya kejahatan? Apakah itu copet? Apakah itu curah surat dan lain sebagainya? Ini yang perlu diantisipasi oleh semua pihak. Dan sudah barang tentu tadi diingetin ke Pak Wali Kota juga, ya, upaya polisi untuk menekan adanya penyakit masyarakat, apakah bentuknya orang-orang mabuk, tidak pernah berhenti. Saksi hidup di sini ada Pak Kapolsek. Setiap hari melaporkan berapa yang ditangkap, yang dibina oleh jajaran Polsek di kota Solo ini. Itu pun tidak akan pernah habis. Itulah kehidupan. Karena itu majelis-majelis semacam ini, kalau ke depan kita hidupkan, Masya Allah, saya yakin, hakul yakin, gak ada satupun lah yang demen, yang deket dengan orang-orang memabuk itu. Lah kalau ikhwan-ikhwan ini non sewu di sekitarnya, jaga dirimu, jaga keluargamu, ku anfusakum wa ahlikum naro, insya Allah itu kembangkan dari majelis ini berangkat, ya, sampai akhir hayat kita, insya Allah dari hari ke hari lingkungan kita akan kondusif, sudah barang tentu dalam rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian Bapak Ibu yang dapat kami haturkan, insya Allah kita bisa ketemu lagi di lain kesempatan. Di akhir billahi taufiq wal hidayah, akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Wakil Wali Kota, Bapak Ahmad Purnomo, Bapak Fakhrudin. Terima kasih semuanya. Sabar, duduk. Ya, mungkin ada yang kakinya mulai kesemutan. Bu, tasih ngantuk napa pun seger? Pun seger. Oh, tasih ngantuk. Ibu-ibu, makasih banyak ya. Saya sekaligus ngundang jenengan semua. Tanggal 21 Agustus hari Rebu jam 8 malam. Acaranya makan-makan di Majelis Ar-Raudhah. Jadi nanti pengajiannya cuman halal di halal. Ya tetap pengajian, tapi pengajiannya judulnya makan-makan. Sebagaimana kita ketahui Majelis Ar-Raudhah itu dalam selapan dua kali makan-makan. Nanti mulai apa namanya setelah lebaran, Jumat Legi dan Jumat Kliwon. Yang Legi selain roti makan nasi, yang Kliwon selain roti makan nasi. Cita-cita saya nanti semoga 2013 belum berakhir, tiap Jumat makan nasi terus. Di sini kita pakai satu nampan gitu, orang tiga, orang empat itu. Jadi setiap apa namanya Jumat Kliwon sama Jumat Legi. Nanti insya Allah saya pengennya tiap Jumat. Setuju atau setuju nih? Yang muda-muda setuju atau enggak? Kok setujunya lemes? Ya, 21 Agustus hari Rebu. Tolong disampaikan pada seluruh kawan-kawannya ya. Nah, saya nawaitunya halal bihalal sekaligus peresmian Majelis Ar-Raudhah. Kondisinya nanti jadinya seperti apapun pokoknya saya resmikan. Ya, artinya sudah siap untuk mewujudkan cita-cita kita bersama. Tadi jujur Bapak Wakil Wali Kota nyampaikan yang beliau sampaikan, hati saya itu tambah gede. Kalau tadi niatnya itu mungkin cuman sekilo ya, sekarang niatnya jadi 10 ton atau 100 ton. Muatannya itu semakin gede. Jadi sekarang saya punya misi itu. Punya misi, ini bagus. Jadi insya Allah nanti namanya gak harus Ar-Raudhah, pokoknya pengajian jenengan dimanapun ya, jenengan pakai nama pengajiannya masing-masing, saya dan teman-teman bersama jenengan dan teman-teman di setiap kecamatan harus yang namanya pelatihan sholat itu jalan. Ya, pelatihan sholat itu jalan. Insya Allah gak ada judulnya di satu kampung orang tidak bisa sholat. Karena kewajiban utama setelah syahadat adalah sholat. Siap atau siap? Siap atau siap? teman-teman Solo Pos, teman-teman Joglo, ya Joglo Semar yang hadir, yang rawuh malam hari ini, tolong itu ditulis di koran sebagai semangatnya umat Islam Surakarta untuk menjadikan Muslim Surakarta dan sekitarnya, artinya sekaresidenan Surakarta menjadi Muslim yang sholat dengan baik dan benar sehingga akhlaknya menjadi semakin mulia. Ini tahap awal, tentunya nanti ada tahap 2, 3 dan seterusnya dan seterusnya. Dan insya Allah nanti di bulan Agustus, 21 Agustus sekaligus saya akan meluncurkan buku saya yang terbaru. Judulnya belum saya buat, isinya belum saya tulis. Ya, judulnya belum saya buat, isinya belum saya tulis. Tapi intinya begini, saya akan nulis, kalau selama ini kan tulisannya begitu-begitu kan ya, macam-macam. Dari berbagai sudut. Sekarang saya pengen nulis tentang pemikiran saya dalam saya belajar sampai hari ini, pemahaman apa hadis, apa ayat Al-Quran yang pernah saya pelajari, nanti akan saya tuliskan dalam bentuk mungkin celoteh sang Habib, mungkin begitu, ya. Biar apa namanya, rodok keren sedikit gitu ya. Entah judulnya nanti apa, atau celoteh sang bro atau mas bro atau apa. Pokoknya judul ora penting, sementing isinya nanti 21 Agustus sekaligus peresmian Majelis Ar-Raudhah. Siap rawuh napa mboten siap? Bapak wali tadi ngomong sama saya, siap begitu, siap, siap begitu. Siapnya buat saya kaget, kok siapnya luar biasa. Pak Fakhrudin insyaallah, kalau Pak Kapolres Solo, beliau bersama jenengan, jenengan harus. Pak Matrius, terima kasih banyak. Kapoltas, ya, Kepala Polisi Lalu Lintas Surakarta beserta wakilnya, saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Beliau tadi pamit mengirimkan parcel ke sini tadi sebagai hadiah untuk majelis. Nanti selesai majelis akan dinikmati sama teman-teman saya yang ada di sini insyaallah. Dimakan rombongan gitu biar barokah buat sahur teman-teman saya. Terima kasih yang sebesar-besarnya. Ini menunjukkan Majelis Ar-Raudhah bersama Pemkot Surakarta, bersama jajaran kepolisian, bersama masyarakat umat Islam seseluruh raya, siap menjadikan Solo Indonesia sebagai tempat curahan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Insyaallah demikian. Dan jangan khawatir, janji saya nanti 2 bulan sekali di Masjid Agung atau yang kita sekarang Majelis yang Akbar itu akan berjalan setelah 21 Agustus. Jadi insyaallah 21 Agustus kita akan datangkan minimal 20 ribu orang ke Kecamatan Pasar Kliwon. Setuju? Setuju? 21 Agustus hari Rabu, 20 ribu orang yang kemarin di Masjid Agung siap datang? Siap datang? Resmikan Raudhah? Siap? Tertib, aman, santai, enak. Siap? Setelah itu insyaallah selepas Agustus kita akan datangkan insyaallah dari Allah semuanya kita enggak ngerti minimal 50 ribu orang di Masjid Agung Surakarta. Ini bukan omong kosong, ini fakta, datanya ada, siap sudah orang-orangnya, insyaallah akan kita wujudkan. Siapa orangnya? Jenengan yang kemarin datang sudah 20 ribu, nanti kira-kira 3 bulan lagi satu orang ngajak 2, otomatis udah jadi 60 ribu. Betul atau betul? Betul, gitu aja kok repot. Sudah terwujud Pak, jadi kita mau kembangkan terus sampai nanti alun-alun penuh. PR saya buat Pemkot Solo satu, belum selesai. Ini insya Allah nanti Pak Ahmad Purnomo bisa mewujudkan entah kapan ya. PR saya buat Pemkot Solo dan seluruh umat Islam di Solo, di Jalan Slamet Riyadi harus ada satu masjid yang megah. Di Jalan Slamet Riyadi harus ada satu masjid yang megah. Kalau tidak, akses menuju ke Masjid Agung harus mudah, tidak diputer-puter lewat klewer sehingga yang mau ke masjid susah, sehingga kesannya Masjid Agung cuman masjidnya orang klewer. Setuju? Dari Jalan Slamet Riyadi kalau bisa itu langsung ke Masjid Agung itu gampang luar biasa. Caranya beberapa rumah di situ dibeli, dibrokan buat pelataran Masjid Agung. Siap beli? Siap, siap dulu. Perkara nanti kita beli atau enggak beli, nah itu urusan lah lain. Tapi nawa itu dulu. Innamal a'malu binniat. Saya yakin niatan saya dan teman-teman ini suatu saat pasti diwujudkan Allah. Ya pasti diwujudkan Allah. Kenapa? ya biar apa namanya keharmonisan umat-umat beragama di Solo tuh kelihatan. Jangan kok jalan semua tadi ketoknya kok cuma satu tempat ibadah saja. Loh kok masjid raketoan? Ya masjid gak kelihatan. Makanya masjidnya harus kita munculkan. Itu namanya semangat ghirah Islamiyah rahmatan lil alamin. Sehingga itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf. Terima kasih sudah rawuh. Saya gak pengen pisah dengan jenengan semua. Rasanya pengen ngobrol terus gitu ya. Yang mau duduk di sini sampai sahur, monggo. Yang mau istirahat dulu, monggo. Yang mau pulang juga, monggo. Insya Allah semua selamat. Mari kita tutup dengan doa yang biasa kita baca. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin miftah ibabi rahmatillah. Adada ma fi ilmillah. Salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah. Wa ala alihi wa sahbihi. اللهم اجعل في طاعتك فرحي وسروري وفي مرضاتك جميع أموري اللهم يا عالم بحالاتي ومطلع على سرائري ونياتي اقضي جميع حاجاتي واغفر ذنوبي وسيئاتي وتجاوز عن خطيئاتي وزلاتي وتقبل جميع حسناتي وسامحني فيما مضى وما يأتي واكتبني في ديوان ساداتي واسلك بي سبيل نجاتي في حياتي ومماتي اللهم إني طامع في عطاك راغب في رضاك مستسلم لقضاك فاكتبني من أولياك واسلك بي سبيل هداك وألحقني بأصفياك وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين semoga selamat barokah amin insyaallah sonnya